katanya Ibu Nurul di Cimahi, adik saya mau meminjam uang 10 juta untuk modal kreditan barang. Dan dia menjanjikan bagi hasil. Kemudian modalnya akan dikembalikan nanti pada saat hari raya berikut keuntungannya. Mohon petunjuknya Ustaz. Adik minjam modal 10 juta untuk usaha jual beli yang dia lakukan dengan cara tidak tunai. Kemudian nanti setelah hari raya modal dikembalikan akan dibagi hasil. Ya. Wallahu ta'alam, kalau dari kata-katanya, dari kata-kata yang digunakan oleh Ibu Nurul ini kata-kata yang mengandung hal yang tidak baik, mengandung hal riba. Ya. Karena dia mengatakan adik saya meminjam 10 juta, nanti akan bertambah laba. Berarti ini qard jarru manfaatan. Pinjam-minjam mendatangkan keuntungan, ini adalah riba. Tapi kalau dikatakannya adik saya butuh modal, ayo saya berikan modal syirk, modal mudharabah. Dia mengelola, saya modal saja. Ini mudharabah. Kecuali kalau adik tadi punya modal juga, lalu disatukan dengan syirkah. Kesalahan kata ini sering terjadi. Pinjam modal, terbiasa kita dengan riba. Terbiasa kita dengan lembaga konvensional bahwa setiap modal itu namanya pinjaman kredit-kredit. Ya. Tapi Islam tidak. Karena konsekuensi dari akad ini berbeda. Kalau konsekuensi dari pinjaman, kerugian ditanggung 100% oleh Anda yang meminjam. Ya. Kemudian saya mendapatkan sebagian laba. Labanya memang tidak tetap. Bisa besar-besar kecil. Berarti ribanya tidak tetap, bisa besar-besar kecil. Tapi saya selamat dari kerugian. Ini qard jarru manfaatan bila dikatakan menggunakan kata qard atau pinjaman. Tapi kalau dikatakan saya memberikan modal atau menyertakan modal, berarti sudah ada modal, ya. Berarti tidak ada jaminan kepada modal saya ini. Andai umpamanya saat lebaran nanti la qadarullah terjadi kerugian, habis modal saya, habis sudah. 10 juta jadi 0, jadi 0. Andai umpamanya di akhir tahun, nah terus di akhir lebaran tadi, setelah lebaran tadi umpamanya dari 10 juta, alhamdulillah berkembang menjadi 20 juta uang tunai ditambah barang umpamanya 5 juta ya. Aset 5 juta umpamanya. Dalam bentuk seperti ini betul-betul adalah mudharabah atau musyarakah, ya, yang halal. Siap untung, siap rugi. Tergantung Ibu Nurulnya, Anda memberikan uang ini dan akadnya apa, siap rugi atau tidak. Kalau Anda mengatakan ya saya daripada nyimpan di lembaga keuangan mending bantu adik, artinya Anda tidak siap rugi kan? Karena lembaga keuangan kan terjamin, walaupun lembaga itu tidak menjamin, tetapi lembaga penjamin simpanan ada kan? Anda mengatakan daripada, tapi tetap saya ingin butuh uang itu pada saat itu, tidak ingin berkurang. Pinjamkan saja kepada adik. Adik ini pinjam pakai. Anda, walaupun yang untuk bisnis diuntung. Dapat dia untung 25 juta jadinya. Dapat 15 juta semuanya buat dia. Halal. Buat dia halal. Kalau dia berikan sebagian kepada Anda tanpa Anda perjanjian di awalnya, tidak ada masalah juga. Sebagai hadiah. Ya. Dia tidak disyaratkan dari awal. Dan pun bukan diberikan di awal. Setelah akad pinjam-pinjam selesai. Ya. Lalu Anda katakan saya dapat apa? Saya dapat pahala membantu adik Anda. Membantu adik Anda dengan usahanya. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminjamkan dua kali, kembali uang Anda tetap, ya, sama dengan menghadiahkan bersedekah dengan satu kali. Keuntungan bagi Anda apa? Uang Anda terjamin. Anda memang tidak dapat untung materi, ya, tapi uang Anda terjamin. Kemudian Anda dapat pahala. Pahala sama dengan sedekah 5 juta Anda itu kepada adik sendiri. Padahal uang Anda kembali 10 juta. Ya. Kalau Anda ingin juga keuntungan, katakan kepada adik, ini bukan pinjaman, ini modal saya berikan. Roba akan sekarang bila tadi umpamanya akadnya adalah pinjaman. Ini akadnya adalah penyertaan modal, modal saya berikan. Silakan kamu kelola. Saya menjual beli kredit kata dia, silakan tidak ada masalah. Tapi lihat orang-orangnya, cek dulu, pelajari dulu orangnya, apakah orangnya suka menunda hutang atau tidak. Kemudian dia membeli barang itu hanya sebagai gaya hidupnya saja atau memang kebutuhan. Ada orang memang sebagian gaya hidupnya hutang. Ada sebenarnya memang kalau tidak butuh sekali dia tidak akan ngutang. Kalau untuk orang yang sangat membutuhkan ini, ya, maka kamu jual kepada dia. Kalau yang gaya hidup seperti itu jangan, ya, karena membantu dia juga hidup dengan israf berlebihan. Ya. Katakan kepada adik, kerugian karena kamu tidak ada modal di sini, modal 100% milik saya nanggung. Dia rugi usaha, mengelola satu tahun tidak dapat untung apapun juga. Dengan saya tadi tidak ambil gaji per bulan ya, dengan tidak mengambil gaji per bulan. Bila ngambil gaji per bulan maka tidak boleh ya, dimasukkan lagi, digabungkan lagi ke dalam modal, sehingga ditutupi dulu modal baru dibagi keuntungan. Pilih ada in dua ini yang sesuai dengan kebutuhan dan track recordnya. Lihat kalau di Anda ada kira-kira percaya, lebih baik umpamanya saya sarankan rekomendasikan untuk menerobah. Tapi bila adik ini baru pengalaman pertama ya, atau Anda khawatir atau uang Anda sangat membutuhkan pada waktunya, maka buat dengan akad qard, tetapi Anda tidak mensyaratkan pembagian laba di akhirnya nanti. Wabillahi taufiq.